hitam. Payung hitam Edot Arisa Barabula. Sandesim. Hema si. Kiza Kea Lays Production. Spesial buat semuanya yang ada di sini yang suka dengan lagu ini ya. Putra Tel, Lorkan, Andor, Hidup hari sebarang bulan dengan si Abah Malik. Hitam Edot Aris Jabarabula sudah dikasih.